setiap hari bagai kiamat kan datang esok pagi. Super melengkar baku lemper. Itulah cinta yang bikin ulah tua atau remaja. Itulah cinta yang bikin ulah gadis atau jejaka setengah gila. Ada yang hidup tanpa ikatan, katanya kawin tertinggal zaman. Dan kumpul kebo jadi aliran, tak peduli omongan setan lewat. Tengah gila.